dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Setiap Rabu malam Kamis kita senantiasa membaca Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ingin mengingatkan, banyak-banyaklah bertakbir di hari-hari yang termulia di dalam satu pekan, di dalam satu tahun ini. Hari-hari yang paling mulia dari hari-hari dunia. Banyak-banyaklah bertakbir. Salah satu syiar takbir di hari-hari agung ini adalah, salah satu syiar Allah di hari-hari agung ini adalah bertakbir. Maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau dengan lafaz yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Banyak-banyaklah bertakbir. Agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sesungguhnya hari-hari ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bazzar jazakallahu khair bahwa afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, seutama-utama hari dalam satu dunia, dalam satu tahunnya, sepanjang sejarah hidup dunia nantinya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Siang hari dari hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling agung di dalam sepekan. Hari yang paling agung yang senantiasa semestinya kita senantiasa bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahilhamd. Sunnah ini, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam memperbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah sunnah yang sebagian besar kaum muslim sudah meninggalkannya. Sesungguhnya para sahabat Nabi yang mereka mendapatkan ajaran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertakbir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Mujahid tentang Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar, dan juga kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita pada Rabu malam Kamis ini masih membicarakan yaitu bab yang ke-9, babu man tabarraka bi syajarin au hajarin wa nahwihima. Bab mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang ayat surat An-Najm ayat 19-23. Sebelumnya ada yang masih belum punya buku? Satu. Yang baru-baru bapak-bapak, angkat tangan pak. Nanti insya Allah minggu depan kita akan adakan. Ya, sekitar 15-an lagi ada. Insyaallah minggu depan jika Bapak hadir kita akan berikan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat An-Najm ayat 19-23 yang menceritakan tentang bahwa orang-orang musyrik Quraisy mempunyai berhala. Berapa? Tiga. Yang pertama yaitu Lata, kemudian Uzza, kemudian Manat. Dari ayat ini kita ambil pelajaran ini sebelum kepada hadis yang dibawakan oleh penulis. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa mengambil berkah berharap kebaikan dari bebatuan yang mana Lata adalah sebuah bebatuan yang dijadikan berhala. Di daerah mana Lata? Minggu kemarin kita sudah sebutkan di daerah Taif, ya. Kemudian juga Manat atau Uzza adalah di daerah mana? Hah? Di daerah Qudayt. Kemudian Al-Manat di daerah antara Mekah dan Madinah, ya. Ini adalah bebatuan. Jadi kalau di zaman sekarang itu petilasan-petilasan, atau di zaman sekarang itu candi-candi yang diagungkan oleh orang-orang musyrik Quraisy, maka dilarang, diharamkan berdasarkan ayat ini untuk mengharap kebaikan atau berkah, dan itu sebuah perbuatan kesyirikan. Makanya seorang muslim diharamkan untuk datang ke tempat-tempat yang seperti itu, ya. Meskipun mungkin di negara kita dijadikan sebagai budaya ataupun cagar budaya, ya, tempat yang dilestarikan oleh pemerintah. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, maka berdasarkan akidah kita, kita dilarang untuk menghadiri atau berkunjung ke sana, walaupun hanya sebatas tamasya atau berjalan-jalan, ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil dari surat Al-Najm ayat 19-23, yaitu bahwa disyariatkan untuk membantah alasan-alasan orang musyrik agar tauhid benar-benar terjaga, ya. Bukankah di sini Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Lata, Manat dan Uzza hanyalah nama-nama yang nenek-nenek moyang kalian menamai dengannya. Itu bukan sembahan yang hakiki. Ini adalah bentuk dari sikap kita sebagai seorang muslim adalah membantah seluruh alasan-alasan yang dimiliki oleh orang musyrik sehingga benar-benar tercipta pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada hadis yang dibawakan oleh penulis, saya bacakan hadisnya. An Abi Waqidin Al-Laitsi qala, di halaman 35. Di situ tidak disebutkan bahasa Arabnya. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menuturkan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hunain." Itu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah alaihi wa ala sallam Hunain. "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin." Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, yaitu baru masuk Islam. Saya baca dulu ya hadisnya, nanti baru kita jelaskan. Kemudian walil musyrikina sidratun ya'qufuna indaha, ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang mempunyai sebatang pohon bidara ya'qufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwaq, mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut dhatu anwaq, mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwaqin kama lahum dhatu anwaq. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka itu mempunyai dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Allahu akbar, innaha sunanu, qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qaumun tajhalun, la tarkabunna sunana sanana man kana qablakum. Artinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah maha besar, itulah tradisi orang-orang sebelum kalian, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Yaitu perkataannya, buatkanlah untuk kami sesembahan, sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan. Musa menjawab, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Kalian pasti akan benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa sahaha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakannya sahih. Taib. Seperti biasa, poin pertama yang ingin kita bahas adalah di sini disebutkan Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah. Beliau disebut nama beliau Abu Waqid, itu kalau bahasa Banjarnya abahnya Waqid, ya, bapaknya Waqid, Abu Waqid, berarti bukan nama aslinya. Nama aslinya siapa? Al-Harith bin Auf. Al-Harith bin Auf, ya, tulisannya mungkin bisa saya tuliskan Al-Harith bin Auf. Ya, Al-Harith bin Auf. Ini nama asli dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau adalah seorang yang mengikuti peperangan Badar. Sahabat, termasuk sahabat yang mengikuti peperangan Badar. Kenapa? Ini perhatikan baik-baik. Kenapa para ulama sejarah Islam ketika menceritakan seorang sahabat dan sahabat itu pernah mengikuti peperangan Badar disebutkan? Karena peperangan Badar itu bukan sembarang perang. Satu, peperangan Badar adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Allah ketika sebelum peperangan Badar, beliau berdoa, "Ya Allah, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad abadan." Wahai Allah, jika kami kalah sekarang, Engkau menghancurkan kami sekarang, Engkau tidak akan pernah disembah selamanya. Ini menunjukkan peperangan yang benar-benar al-fariq bainal haqqi wal batil, perang Badar. Ya, yang mana jumlah pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali lebih sedikit dibandingkan pasukan musyrik Quraisy. Kemudian kenapa disebutkan ini? Sebab pertama, karena perang Badar pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebab yang kedua, yaitu orang yang meninggal di peperangan Badar, mereka dijamin diampuni dosanya. Walaupun hidup setelah peperangan Badar. Walaupun hidup setelah peperangan Badar, maka mereka dijamin diampuni dosanya. Ya. Jadi, seperti misalkan Utsman bin Affan, orang yang ikut peperangan Badar. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau diampuni dosanya. Dan sahabat-sahabat yang dicela oleh sebagian orang ketika ikut peperangan Badar sudah hapus dosa. Kesalahan apapun yang mereka miliki, kalau mereka tidak meninggal di peperangan Badar dan masih hidup sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal masih hidup, maka hadis tersebut tidak akan terangkat. Karena ya, apapun yang dilakukan oleh Utsman bin oleh para sahabat yang ikut peperangan Badar setelah peperangan Badar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, para sahabat bukan orang yang merasa puas dengan jaminan. Mereka semakin dijamin masuk surga semakin semangat untuk beramal. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga termasuk orang yang mengikuti penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, pada tahun ke-8-nya beliau menaklukkan kota Mekah. Nah, setelah ditaklukkan kota Mekah, Abu Waqid Al-Laitsi tinggal di sana. Di kota Mekah, ya, tinggal di kota Mekah. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, beliau hidup sekitar 80 tahun. Beliau hidup sekitar 80 tahun. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Umur tepat beliau adalah 85 tahun. 85 tahun radhiyallahu anhu wa arda. Sedikit menyinggung tentang biografi, kadang para ulama Islam juga menyebutkan dia adalah sahabat yang mengikuti baiat di bawah pohon yang disebut dengan baiatur ridwan. Kenapa disebutkan demikian? Karena dia mempunyai eksistensi dalam Islam. Baiat ridwan itu mempunyai eksistensi. Innal ladzina yubayyi'unaka tahta syajarati. Sesungguhnya Allah telah meridhai orang-orang yang membaiat engkau di bawah pohon. Berarti orang yang ikut baiatur ridwan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penyebutan seperti itu dalam biografi para sahabat bukan sekedar penyebutan, karena memang hal yang disebutkan itu mempunyai eksistensi, mempunyai kedudukan dalam Islam, seperti ikut perang Badar, kemudian seperti ikut penaklukan kota Mekah, kemudian seperti ikut baiat di bawah pohon Ridwan, seperti ikut perjanjian Hudaibiyah, ada nilai sejarah di sana, makanya disebutkan sebagai biografi beliau-beliau dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di sini jelaskan Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menuturkan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Hunain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah tempat atau lebih tepatnya sebuah lembah yang terletak di timur Mekah. Antara Mekah dengan Hunain sekitar 10 mil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Hunain berperang melawan kabilah Hawazan. Berperang melawan kabilah Hawazan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kemudian sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Sedang kami baru saja lepas dari kekafiran. Maksudnya baru masuk Islam, mu'allaf bahasa kita. Ya. Sebenarnya mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf itu adalah orang yang diharapkan kebaikannya untuk Islam dan kemudian dikait erat hatinya. Seperti misalkan dalam permasalahan pembagian zakat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya sedekah untuk orang fakir, miskin, amil zakat dan orang yang hatinya diikat. Mu'allaf, ditarik. Nah, para ulama menjelaskan ketika membicarakan tentang mu'allaf ini memang benar. Penjelasan pertama, mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. sehingga ketika diberi zakat mereka hatinya senang, tetap agamanya. Ada juga mu'alaf, termasuk mu'alaf adalah seorang pemimpin kaum dari orang kafir yang sering mengganggu orang muslim. Kalau di kalau diberi zakat maka dia tidak akan mengganggu kaum muslim. Ini penjelasan mu'alaf yang kedua. Penjelasan mu'alaf yang ketiga adalah seorang yang diharapkan dia masuk dalam agama Islam. Seorang yang diharapkan dia masuk dalam agama Islam, maka diberikan zakat harta. Ya, zakat harta. Ini beberapa penjelasan. Nah, para ikhwah sekalian, yang dimaksudkan nahnu hudatsa wahdin bi kufur, yaitu kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, yaitu orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk dalam agama Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat yang ikut bersama Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam. Nah, kenapa disebutkan ini oleh Abu Waqid Al-Laitsi? Karena nanti ada hubungannya. Kenapa beliau menceritakan kami adalah orang yang baru masuk dalam agama Islam? Karena nanti ada hubungannya. Kita baca. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Dzatu Anwar. Orang-orang musyrik, yaitu orang-orang musyrik Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah dan kawan-kawannya, seluruh orang-orang musyrik Quraisy, mereka mempunyai pohon, bertabarruk dengan pohon tersebut. Apa arti tabarruk? Meminta berkah, meminta kebaikan. Ya, berkah itu artinya apa? Kebaikan yang tetap dan terus-menerus, yang banyak dan terus bertambah. Nah, orang-orang musyrik Quraisy mereka bertabaruk dengan sebuah pohon bidara. Namanya pohon itu apa? Dzatu Anwab. Itu nama pohon, ya, yang disebut Dzatu Anwab. Pohon namanya, nama pohon yang bernama Dzatu Anwab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut. Ya, bahasa Arabnya yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka selalu mendatanginya, yaitu beriktikaf. Kata-kata yaqufun, mendatangi di sini maksudnya adalah beriktikaf. Ya, mungkin bisa dikasih footnote di bawahnya dalam buku terjemahan kita. Mereka selalu mendatanginya. Mendatangi di sini maksudnya adalah mendatanginya kemudian beriktikaf di sana, berdiam diri, melazimkan diri di sana, duduk-duduk di sana. Seperti orang mengharap berkah pada sebuah pohon, pada sebuah kuburan keramat, ya, sering duduk-duduk di sana. Mengharap berkah. Kadang-kadang dulu, ya, sebagian orang bahkan mungkin sampai sekarang meletakkan tasbih di sana, meletakkan air-air, ya, mineral di sana, masih sampai sekarang, ya, atau kembang, ya, ini disebut dengan tabarruk, ya, ini disebut dengan tabarruk. Bahkan ada di beberapa tempat sebuah tiang yang diletakkan kembang di sana, ya, kemudian dia memeluk tiang tersebut, kemudian menyebutkan hajatnya. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya tabarruk, mengharap kebaikan dari tiang tersebut. Ya, mengharap kebaikan. Atau ketika ditanya, kamu mengharap kebaikan enggak dari tiang? Tidak. Mereka akan menjawab, kami berdoa kepada Allah. Tetapi tiang ini dianggap berkah. Jadi tiang ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keliru. Jadi ada dua sisi di situ. Ada yang langsung berharap kepada tiang, ini syirik akbar, la syakka fiha wa la raib. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada sanksi di dalamnya. Ya, kalau berharap pada tiang keberkahan. Tetapi ketika menjadikan tiang sebagai perantara antara dia dengan Allah, ini juga tidak ada keraguan, adalah pekerjaan orang-orang musyrik dahulu. Lihat, mereka seperti itu. Ya. Mereka seperti itu, menjadikan pohon Dzatu Anwat sebagai yang ditabarruki. Yang ditabarruki dengan cara apa? Berduduk-duduk di samping-samping pohon tersebut, kemudian menggantungkan senjata-senjata mereka. Untuk apa digantungkan senjata-senjatanya? Agar kalau berperang itu mandi, kalau bahasa Jawa. Manjur. Artinya, kalau kita berperang, langsung kena musuh. Ya, kalau itu panah, maka anak panahnya ketika keluar dari busurnya, langsung kena orang. Nah, seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, famarana bi sidrah. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, bidara yang lain. Ya, bidara yang lain. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah. Ini saya tidak setuju. Ya itu enggak setuju. Wahai itu ya. Mungkin bisa entah dicoret atau dirubah wahai, bukan ya. Ya itu bahasa Arab. Wahai. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka itu mempunyai dhatu anwat. Lihat. Ketika para sahabat yang notabene-nya mereka adalah baru masuk Islam. Ini hubungannya. Kenapa Abu Waqid Al-Laitsi dari pertama menyebutkan kami baru masuk Islam saat itu? Lihat. Ketika para sahabat yang baru masuk Islam tadi, mereka menemati sebuah pohon, mereka mengira pekerjaan orang musyrik itu boleh. Maka mereka minta kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, mereka kan punya pohon tuh yang untuk ditabaruki. Cari dong pohon kami. Dan ini pohonnya nih, ada sekarang. Nah, seakan-akan mereka seperti itu. Minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Lihat. Dalam urusan akidah, tidak boleh ada tendeng aling-aling. Tidak boleh menunda-nunda. Tidak boleh nanti untuk memperbaikinya. Tidak. Ya, ketika itu penyimpangan akidah, ketika itu merusak keyakinan, merusak la ilaha illallah, maka pada saat itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, meskipun mereka orang-orang mu'alaf, baru masuk Islam, maka tidak ada basa-basi. Langsung dilarang oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Kalian ketika minta pohon sebagai tabarruk, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, maka saya sering mengatakan, dan ini sebenarnya diambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullah, saya cuma menyampaikan bahwa jika Anda ingin tidak pernah berkenalan dengan dosa syirik, tidak pernah melakukan dosa syirik walau sekecil apapun, maka agungkan Allah. Allahu Akbar. Lihat Rasulullah ketika beliau ada kemusyrikan di hadapan beliau, beliau langsung mengatakan Allahu Akbar. Maka bisa juga kalau kita melihat kesyirikan, Allahu Akbar, sebut itu. Ada orang ngeramal, itu kan kesyirikan. Menandingi Allah dalam perihal hal gaib. Ada orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, mengaku bisa menyembuhkan, mengaku mempunyai sesuatu yang bisa memberikan kebaikan ataupun menahan bahaya, maka ucapkan Allahu Akbar, itu sunnah. Kenapa? Karena mengagungkan Allah agar hilang kesyirikan tersebut. Ya, Allahu Akbar. Kemudian para ikhwah sekalian, sedikit menyimpang tentang Allahu Akbar, takbir ini. Kita seorang muslim ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang luar biasa, maka pada saat itu yang paling bagus kita lakukan adalah bukan bertepuk tangan, tetapi ucapkan Masya Allah kah? Allahu Akbar kah? Ya. Seperti misalkan Nabi Muhammad SAW pernah merasa senang. Merasa senang. Maka beliau mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Ketika ada beberapa berita-berita kesenangan, maka beliau mengucapkan Allahu Akbar. Cepat sekali azannya ini. Subhanallah. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Innahas sunan. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Artinya, menjadikan pohon ditabarruki itu tradisi orang-orang sebelum kita. Yahudi dan Nasrani. Jadi ingat, kaedah silahkan dicatat. Apabila ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kata-kata orang-orang sebelum kalian pasti tertuju kepada Yahudi dan Nasrani. Dicatat. Maksud orang-orang sebelum kita, apapun dari sabda Rasulullah, maka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu banyak dalam hadis-hadis Rasul. Seperti sekarang lagi musim haji ini, ya. Nabi Muhammad SAW ketika di Mina, beliau minta diambilkan batu oleh Abdullah bin Abbas untuk melempar jamarat. Kemudian beliau diambilkan batu hasal khaz, batu yang besarnya bisa dipegang oleh dua jemari. Itu adalah bahasa yang paling bagus, ya, daripada sebagian orang yang menceritakan manasik haji kadang-kadang batu kerikilnya bagaimana, seperti tahi kambing, tahu lebihan. Nah, ya jangan pakai itu, jangan istilah itu, ya. Hasal khad, ya, hasal khad dalam bahasa Arabnya batu yang bisa dilempar dengan dua jari jemari atau batu yang bisa dijadikan sebagai ketapel kecil, ya. Kerikil, ya. Jangan pakai istilah-istilah yang kotor-kotor kayak tadi, ya, tidak perlu. Hasal khad. Kemudian diambilkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat. Bimithli haula farmu. Batu-batu seperti inilah kalian melempar. Dengan batu-batu seperti inilah kalian melempar. Kemudian beliau bersabda, nah ini yang menjadi pembicaraan orang-orang sebelum kalian. Beliau mengatakan, iyyakum wal ghulu. Jauhi kalian dari sifat berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa. Lihat, kata-kata orang-orang sebelum kalian. Maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Selalu hadis-hadis Rasul yang menyebutkan orang-orang sebelum kalian itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Dan begitu juga cerita-cerita Rasulullah yang menyebutkan dahulu ada seorang, misalkan tentang menghutangi orang. Kana, hadis riwayat Bukhari. Kana rajulun yudayinun nas. Atau dalam riwayat yang lain, kana rajulun min bani Israel yudayinun nas. Ada orang dahulu. Nah, dalam riwayat yang lain ada tambah, dari bani Israel. Dia suka memberikan hutang kepada manusia. Intinya, semua sabda Rasulullah yang menunjukkan orang-orang sebelum kita, itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Silakan azan dulu. Hayya 'ala s-salah. Ya, kita lanjutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qultum walladzi nafsi biyadih." Kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan kama qalat Bani Israil li Musa, yang di suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israil. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa. Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu sumpah. Sumpah beliau. Ya. Walladzi nafsi biyadih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bersumpah dengan seperti ini. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai ruh, menguasai nasib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Jadi, yang dikatakan oleh para sahabat tadi, wahai Rasulullah, jadikanlah kami pohon bidara yang kami menggantungkan senjata-senjata kami di sana. Nah, yang dikatakan oleh para sahabat ini sama persis yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Bani Israel siapa? Keturunan. Bani itu keturunan. Bani itu artinya apa? Keturunan. Ya, Bani Adam, keturunan Adam. Semuanya keturunan Adam kan di sini? Tidak ada keturunan Darwin kan? Keturunan Adam, Bani Adam, keturunan Adam. Bani Israel berarti keturunan Israel. Israel itu siapa? Ya. Lihat, kasih footnote baik-baik. Israel adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Jadi beliau seorang nabi Israel. Ya, makanya tidak pantas negara Israel yang sekarang lagi menghancurkan kaum muslim, ya, menindas kaum muslim yang berada di Palestina, ya, kita sebut Israel telah menghancurkan Palestina. Ini tidak pantas. Karena Israel yang dimaksud adalah siapa? Ya'qub. Dan ada pelajaran menarik tentang lebih baik kita katakan mereka adalah Yahudi. Lihat saja di dalam Al-Quran, Anda akan mendapati semua kata Yahud atau Al-Yahud, semuanya dalam bentuk celaan. Semuanya dalam bentuk apa? Celaan. Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan kata Yahudi dalam bentuk celaan. Saya ambilkan contohnya beberapa contoh, misalkan, ya. Allah berfirman, "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah." Lihat. Allah mencela. Kaum Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah kemudian mengatakan, "Yadullahi maghlulah." Ayat berapa? Al-Isra ayat 29. Maghlulah, ya. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka yang terbelenggu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Ini surat Al-Isra ayat 29. Yang saya katakan tadi pasnya surat Al-Maidah ayat 64. Memang yang betul betul juga surat Al-Isra ayat 29, ayat yang berkenaan dengan itu. Ya, yang persis yang saya ucapkan tadi ayatnya surat Al-Maidah ayat 64. Yaitu wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim. Tangan mereka terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas apa yang telah mereka ucapkan. Lihat. Semua perkataan al-yahud yang di dalam Al-Qur'an menunjukkan pencelaan. Makanya pantas yang sekarang lagi menindas kaum muslim, lebih pantas kita katakan mereka siapa? Orang Yahudi dibandingkan orang-orang Israel. Karena Israel itu adalah siapa? Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Contoh misalkan mereka mengatakan tentang orang Yahudi. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Lihat, pencelaan kan? Allah senantiasa mencela dengan kata Yahudi. Maka sekali lagi, hati-hati ketika Anda mengatakan terlaknat Israel. Itu namanya ya, melaknat siapa? Nabi Ya'qub. Dan ini trik mereka untuk memutarbalikkan fakta dan juga ilmu dalam agama Islam. Maka hati-hati ya. Hati-hati para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat ayat surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara. Artinya kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu wahai Muhammad hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Ini menunjukkan seluruh kata Yahudi di dalam Al-Qur'an sering Allah pakai, Allah sebutkan sebagai firman-Nya untuk mencela kaum Yahudi. Ya. Nah, di sini kita kembali kepada tadi, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Bani Israel siapa di sini? Keturunan? Keturunan Nabi Ya'qub. Di Bani Israel ada yang Islam, ada yang kafir. Yang kafir tadi jadi Yahudi. Ya. Bani Israel kepada Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan. Ya. Ini persis seperti perkataan orang pas para sahabat tadi. Persis. Ketika mereka melihat orang musyrik punya pohon untuk ditabarruki, mereka pun ingin meminta pohon dari Rasulullah agar bisa bertabarruk dengannya. Bani Israel juga seperti itu. Meminta kepada Nabi Musa agar mereka mempunyai sembahan sebagaimana orang-orang menyembah Fir'aun. Maka buatkan kami sembahan. Nah, ini. Makanya Nabi Musa berkata seperti itu. Nabi Musa menjawab apa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Artinya, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Ya, latarkabunna sanana man kana qablakum. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Kamu di sini adalah para sahabat dan umat Islam secara menyeluruh. Ya. Artinya ini ancaman dari Rasulullah. Dan ini termasuk daripada a'lamun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dari mulai pertama telah memberitahukan, nanti pasti ada umat-umatnya yang mengikuti tradisi orang-orang sebelum mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan terbuktikan di zaman sekarang. Jangan di zaman sekarang. Zaman dahulu juga mulai orang-orang menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Dan ini perlu dikupas. Dan ini termasuk hal merupakan akidah, yaitu menyelisihi diri dari kaum Yahudi dan Nasrani, itu akidah seorang muslim. Ya. Maka kita perlu kupas sifat-sifat buruk Yahudi dan Nasrani. Dan ini kabar, kan Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Sekali lagi, orang-orang sebelum kita maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Ingat, ini kabar dari Rasulullah. Dan kabar ini berupa ancaman. Artinya tercela orang-orang yang mengikuti kebiasaan atau tradisi ajaran orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasrani. Dan yang dimaksud ketercelaan mengikuti kebiasaan adalah kebiasaan dalam perihal akidah. Kebiasaan dalam perihal ibadah. Kebiasaan dalam perihal muamalah, tingkah laku, muamalah dan tingkah laku. Akidah misalkan, perkara ketuhanan, perkara kenabian, perkara ke malaikat, perkara kitab-kitab suci. Maka tidak boleh kita mengikuti kebiasaan akidahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, yaitu mengikuti dalam ibadah, ibadah mereka. Maka tidak boleh seorang, misalkan, seorang suami muslim, kemudian istrinya Nasrani, boleh enggak? Boleh, berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 5. Tetapi demi menjaga kerukunan beragama antara suami istri, sang suami ikut istri kalau lagi hari Ahad. Apa tuh acara apa? Saya enggak paham juga. Ya, kebaktian lah, ya hari Ahad. Ini enggak boleh. Ya, karena mengikuti dalam ibadah. Segala macam bentuk ibadah-ibadah orang-orang Nasrani Yahudi tidak boleh diikuti. Termasuk di dalamnya hari raya. Hah? Tahun baru. Ini hari raya orang-orang kafir. Ya. Secuil pun tidak boleh mengucapkan Happy New Year's. Secuil pun. Ya. Tidak boleh. Anggap hari biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna likulli qawmin na'idan. Sesungguhnya setiap umat mempunyai hari raya tersendiri. Sebagaimana orang Nasrani tidak menghadap kiblat Ka'bah sebagai kiblatnya, maka kita juga tidak bisa menjadikan mencampurkan aduk agama, termasuk di dalamnya berhari raya bersama-sama. Dan ini bukan simbol kerukunan beragama, enggak. Simbol kerukunan beragama itu silakan lakum dinukum wali ya din. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ya? Itu simbol beragama. Itu yang namanya rukun. Bukan seperti orang-orang liberal yang kebelinger tentang kerukunan beragama. Semua agama sama. Tidak ada yang kafir. A'udzubillah. Enggak ada yang kafir menurut mereka. Tanya saja orang-orang liberal itu, dalam ajaran liberal enggak ada orang-orang kafir. Kalau Anda ingin tahu, orang-orang munafik khullas, orang-orang yang murni munafik full 100% di zaman sekarang, itu orang-orang liberal. Ya? Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengikuti mereka dalam perihal ibadah mereka. Ibadah yang khusus tidak boleh. Memakai atribut-atribut Natal, atribut-atribut. Itu silakan mereka, kaum Nasrani. Kita menghormati mereka. Bahkan ada seorang polisi pernah nanya saya, Ustaz, kami ditugaskan kalau lagi Natalan jaga gereja. Gimana? Maka saya katakan, jaga. Itu hak mereka untuk dijaga. Ya, bukan kita meridhoi kegiatan mereka. Akan tetapi mereka adalah dijamin aman di negara ini. Ini kerukunan beragama yang diacung oleh agama Islam. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau seandainya bisa mengelak, mungkin ada polisi-polisi yang Nasrani yang lain yang bisa menjaga, itu lebih baik. Karena itu urusan agama mereka. Tapi ketika datang sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, karena mereka membayar jizyah, upeti kepada kaum muslim, maka darah mereka haram untuk diteteskan. Darah orang kafir haram untuk diteteskan. Gara-gara mereka bayar itu. Orang muslim itu amanah. Orang muslim itu meletakkan sesuatu pada porsinya. Seperti itu. Tetapi untuk mencampurkan akidah dengan akidah, kalla. Tidak boleh sama sekali. Ya. Ini kabar dari Rasulullah dan juga apa? Dan juga ancaman, celaan, peringatan keras agar kita tidak mengikuti ibadah orang-orang kafir, orang sebelum kita. Kemudian dalam masalah muamalah, akad nikah, akad jual beli, ya. Kemudian dalam masalah ibadah juga sembelihan tidak boleh seperti orang-orang kafir. Ya, kita harus mengucapkan bismillah, tidak boleh dengan nama Yesus, enggak boleh. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu tingkah laku. Tingkah laku tidak boleh kebiasaan-kebiasaan mereka. Pakaian misalnya. Misalnya kebiasaan Halloween. Itu kebiasaan orang-orang kafir. Kebiasaan hari cinta apa? Hah? Wah, merayakan beratan gimana nih? Allah. Bina hafal. Ya. Itu kebiasaan orang-orang kafir yang berkaitan dengan muamalah dan tingkah laku. Tingkah laku misalkan kebiasaan mereka makan babi, ya, minum khamar, maka kita haram hukumnya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengikutinya. Kebiasaan mereka makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan, kebiasaan mereka cium sana cium sini, peluk sana peluk sini, bukan kakak, bukan adik, bukan ading, bukan paman, bukan bibi. Ya. Ini tidak boleh. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Harus dijauhi. Maka para ikhwah sekalian, latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Ini kabar plus apa? Peringatan keras. Wallahu alam. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya untuk bapak-bapak yang belum dapat buku. Kami nanti di akhir kajian mungkin akan menghubungi tim dakwah. Dan bapak-bapak yang baru mengikuti kajian, mungkin nanti kami juga akan merilis nama sama nomor teleponnya. Karena di Imam Syafi'i ada yang bernama SMS Center, SMS Center Masjid Imam Syafi'i. Jadi nanti kalau ada jadwal-jadwal kajian atau informasi apapun tentang masjid akan kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tambahan, Sabtu malam, Jumat malam di Masjid Samsat Assalam, kajian Imam Ahmad Jainuddin. Nanti para jemaah bisa mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk bersama setelah melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan kemudahan tersebut tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Kembali saya menegaskan bahwa perkataan Nabi Muhammad SAW yang terakhir, kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, itu dalam segala hal. Bahkan sampai dalam perkara-perkara nama-nama dan tanggal-tanggal. Seperti tanggalan Masehi. Yang ironis sekali, seorang muslim tidak hafal bulan Qomariyah. Ketika ditanya, apa saja bulan Qomariyah? Qomariyah tetangga ulun di Higa Kampung. Iya, ini para ikhwah sekalian. Bahkan nama-nama, nama kalau seandainya itu berkaitan erat dengan kebiasaan mereka, maka lebih baik kita menggunakan nama yang islami. Seperti misalkan Daud, di mereka menjadikan David Daud. David Daud. Kemudian Yusuf. Hah? Yosef. Kemudian Ibrahim. Abraham. Kemudian Yohanes apa? Yunus. Ya, Yohanes, Yunus. Yulia dari apa? Julaiha. Julaiha, Yulia. Ya, Sulaiman, Solomon. Ini lebih baik kita menggunakan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, lebih baik seperti itu. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih. Hadisnya tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Jadi ceritanya paham ya insyaallah ta'ala terhadap hadis ini. Bahwa ada pohon yang dimiliki oleh orang musyrik Quraisy. Kemudian para sahabat yang baru masuk dalam agama Islam ingin juga pohon seperti itu. Yang mereka ingin menggantungkan, bertabaruk dengannya. Maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, yaitu baru masuk Islam bukan sebagai alasan yang diperbolehkan seseorang melakukan kesyirikan. Baru masuk Islam bukan sebagai alasan yang diperbolehkan seseorang baru masuk dalam agama Islam. Contohnya ini, ya, Abu Waqid Al-Laitsi Al-Harith ibn Auf radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain yang baru masuk dalam agama Islam, meskipun baru masuk dalam agama Islam, tapi ketika ada penyimpangan akidah, maka bukan alasan untuk dibenarkan atau didiamkan, tidak. Harus dicegah dan diperingatkan dengan keras agar tidak mengulangi. Jadi baru Islam yang baru bukan alasan untuk melakukan kesyirikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu bahwa sebab beribadah kepada selain Allah adalah dengan mengagungkan terlalu berlebih-lebihan. Sebab beribadah kepada selain Allah adalah dengan mengagungkan terlalu berlebih-lebihan. Seperti seorang mengagungkan terlalu berlebih-lebihan sebuah kuburan, akhirnya lama tidak lama diibadahi, dimintai kuburan tersebut. Asalnya memang tidak dimintai, tidak diibadahi, ya. Tetapi karena terlalu diagung-agungkan, akhirnya diibadahi. Seperti misalkan Nabi kaum Nasrani terlalu berlebihan mengagungkan siapa? Nabi Isa. Akhirnya tidak lama kemudian disembah, dijadikan sebagai anak Tuhan atau Tuhan, ya. Ini Nabi Isa. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada orang yang memuji di hadapan beliau terlalu berlebihan memuji beliau. Beliau mengatakan, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Faqulu Abdullah wa rasuluh." Jangan kalian terlalu berlebihan memuji-mujiku, yaitu Rasulullah, sebagaimana orang-orang Nasrani terlalu berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Bagaimana terlalu berlebih-lebihannya? Yang tidak lama kemudian akhirnya disembah. Makanya dilarang dalam Islam terlalu mengagung-agungkan sesuatu yang tidak pantas untuk diagungkan. Terlalu berlebihan. Mengagung-agungkan kuburan, mengagung-agungkan wasituha. Ya. Terlalu berlebih-lebihan. Yang tidak berlebihan saja pengagungannya diharamkan, apalagi sampai berlebih-lebihan. Lihat di zaman Nabi Nuh ada namanya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini lima orang nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Wat, Ya'uq, Yaguth, Suwa dan Nasr. Ini lima orang-orang soleh. Yang satu ahli ibadah, sholat. Yang satu puasa, ahli sedekah, ahli ini, ahli ini. Pokoknya, kemudian lima orang ini, yang soleh ini meninggal dunia. Apa yang terjadi di zaman mereka? Ketika meninggal dunia, maka dibuatlah patung yang semisal dengan mereka. Sampai sekarang kebiasaan orang-orang. Makanya membuat patung, ya, sebagai bentuk apresiasi. Ya, sebagai bentuk kenangan. Itu kebiasaan kaum Nasrani sebenarnya. Kaum orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dibuat patung, wa patung Wat, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr. Setiap kali orang melihatnya, ingat puasa, jadi semangat lagi puasa. Ingat salat malam, jadi semangat lagi salat malam. Ingat zakat, ingat bakti orang tua, ingat begini. Asalnya itu saja. Tetapi lama kemudian, mungkin sekarang misalkan, kita bikin patung, ya. Misalkan ahli ibadah di antara kita siapa, kita bikin patung. Setiap kali pas beliau meninggal, kita bikin patung. Setiap ketika kita melihat, kita semangat untuk beribadah seperti semangatnya beliau. Itu di zaman kita. Ketika kita semua sudah meninggal, digantikan oleh anak cucu kita. Kan orang-orang tidak tahu, ini patung untuk apa? Akhirnya disembah. Ah, begitulah. Ya. Sebab penyembahan selain Allah karena sikap apa? Terlalu berlebih-lebihan. Kemudian, ini paling penting juga. Faedah yang kita bisa ambil dari pelajar, dari hadis yang kita baca tadi adalah bahwa sebagian manusia punya sifat buruk, yaitu menganggap sebuah perkara ini baik, padahal dimurkai oleh Allah. Dan ini memang murni benar-benar godaan setan. Sebagian manusia punya sifat buruk, yaitu menganggap suatu perkara baik padahal dimurkai oleh Allah. Contoh, ada Sidin memakai gelangnya dari tasbih. Ya Sidin, aku memakai 10 tahun gelang ini, hidup di kota metropolitan, kededanang mencopetku. Ya tae Sidin kada kelihatan kedesan dicopet kayak apa. Ya. Akhirnya ini terlalu berlebih-lebihan. Dianggap inilah yang mendatangkan kekuatan, dianggap inilah yang menahan bahaya, dianggap inilah yang mendatangkan kebaikan, dan semisalnya. Ini sifat buruk sebagian manusia. Sifat buruk adalah menganggap bahwa sesuatu itu baik padahal dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Orang-orang musyrik menganggap pohon anwat, kenapa disebut anwat? Karena anwat itu diambil dari kata yanutu. Anato yanutu artinya menggantung. Jadi banyak pedang-pedang bergantungan di sana. Sebagaimana di zaman sekarang banyak tempat-tempat yang berkeramat, ya. Bergantungan-gantungan, kembang-kembang, kemudian air-air mineral, kemudian kain-kain kuning, ya kan? Banyak bergantungan-bergantungan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu dianggap baik, dianggap wah, apalagi nanti ada berita heboh misalkan. Malam tadi Mbah Sidin dikubur semalaman, malam tuh keluar harum. Bau wangi. Ulun gampangnya menjawabnya, kalau seandainya bau wangi kenapa? Hendak pian apai? Mun kuburannya bau wangi kenapa? Hendak diapai? Apakah hendak disembah? Apakah hendak dimintai? Apakah kemudian boleh meletakkan air mineral di situ, tasbih di situ? Kan tidak. Oke, wangi, selesai. Ya? Kita anggap kuburan beliau wangi dan beliau orang yang saleh, semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita bisa beriktikaf di kuburan itu? Kan tidak. Nah, ini para ikhwah sekalian. Ini terlalu berlebih-lebihan. Bahkan kadang-kadang cerita-cerita seperti itu yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang. Jadi, kita tidak diajari ayat Quran, tidak diajari hadis Rasul, diajari cerita-cerita dongeng. Sama seperti misalkan ada cerita mobil mogok. Ya, mobil mogok. Kemudian, mohon maaf. Dikamihi ustadznya, mobilnya jalan. Cerita itu yang diangkat-angkat. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang, misalkan ketika paceklik, hujan. Ya. Maka ada seorang ustaz atau kiai atau siapa saja yang berdoa, ya Allah turunkanlah hujan. Yang turun bukan hujan, malah hujan susu, bayangkan. Yang cerita itu suka sekali disebar-sebar kemana-mana. Tidak diajari ayat Quran, hadis Rasul. Akhirnya umat Islam bodoh dengan agamanya sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkannya bertakbir ketika takjub dan ketika ketika sesuatu yang tidak pantas diucapkan tentang agama Islam. Disyariatkannya bertakbir ketika rasa takjub. Ya. Misalkan ada anak menghafal Quran umurnya baru sekian, ya, ada atau ada orang tua yang sangat tua hafal Quran umurnya sudah lanjut usia, maka ini jangan ditepuk tangani tetapi ditakbiri. Ya, Allahu Akbar. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, karena lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta untuk menjadikan sebuah pohon bidara sebagai berhala, maka pada saat itu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian termasuk pelajaran yang sangat berarti dari hadis ini adalah kabar dari Rasulullah bahwa di umat ini pun akan terjadi kesyirikan. Di umat ini pun akan terjadi kesyirikan. Yaitu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, sungguh kalian telah mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh Bani Israel, yaitu meminta sembahan selain sembahan Allah. Kemudian juga kalian akan benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang larangan, dan setiap larangan menunjukkan keharaman. Ingat itu baik-baik. Sering saya ulangi, al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Setiap larangan menunjukkan pengharaman. Larangan menyerupakan diri dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kecuali yang ditunjukkan syariatnya oleh agama kita, dan syariat sebelum kita juga menunjukkan akan hal itu, seperti sholat, puasa, zakat, itu semua ada dalam syariat-syariat Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan terkecoh. Misalkan ada di zaman sekarang orang yang ngaku bahwa mereka adalah beragama, tidak mau menyebut nama agamanya Nasrani, tetapi agama Al-Masih. Mereka juga sholat, mereka menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah, ya. Tetapi mereka mengakui hanya Nabi Isa. Apakah mereka kafir? Maka kita katakan iya, kafir. Kenapa? Karena tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus pasti kita sebutkan, yakin tanpa ada keraguan di dalamnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang pun dari umat ini mendengarku dari kaum Yahudi atau Nasrani yang dia mendengarku lalu dia meninggal dan belum beriman dengan apa yang aku bawa, maka melainkan mereka adalah termasuk penghuni neraka. Jelas sekali ini. Hadis bagaikan matahari di siang bolong. Ya, meskipun mereka mengaku bahwasanya kami bertauhid, kami sholat, sholat kami juga ada rukuknya, ada sujudnya. Kami meyakini Allah lah pencipta, kami beribadah hanya kepada Allah. Tetapi kami tidak meyakini Nabi kami Muhammad SAW, Nabi kami Nabi Isa. Di zaman sekarang ada seperti itu, kafir. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya, kafir. Bahasa halusnya non-muslim. Ya, bahasa tegasnya kafirun. Kafir, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda saja, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak akan ada keluasan baginya kecuali mengikutiku. Maka Nabi Musa saja. Nah, ini pelajaran penting. Kalau seandainya ada yang mengklaim kami beriman kepada Nabi Isa dan kami mentauhidkan Allah, maka kami kafir. Iya, kafir. Dan kita tidak boleh mengikuti mereka. Dan kami mengkafirkan Anda karena tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting. Yang sering percaya dengan khurafat tahayul. Ya. Tahayul apa takhayul? Mana yang benar? Tahayul pakai ha atau kho? Tahayul apa takhayul? Mana dua-duanya mana yang benar? Ya, dua-duanya benar. Tahayul diambilkan dari penipuan, sesuatu yang magic. Takhayul diambilkan dari kata mengkhayal. Nah, pada ikhwah sekalian, orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang seperti ini, magic, di luar kebiasaan, kalau ditanya, dapat ilmu dari mana? Dari Nabi Khidir. Ya, maka jawabannya mudah. Nabi Khidir kalau hidup sekarang ngasih amalan kepada Anda, maka tidak bisa diterima kalau amalannya bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Kenapa? Nabi Musa aja kalau hidup harus mengikuti Rasulullah, apalagi Nabi Khidir. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang mimpi, misalkan ada orang mimpi, aku tadi malam bermimpi bertemu lawan dua nabi, Nabi Muhammad lawan Nabi Khidir. Nabi Muhammad menyuruhku untuk menggantungkan sesuatu di mana, di pohon apa atau di kuburan apa atau di tiang apa. Maka ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Apalagi pas ditanya, "Kiapa bentuk sidin pas pian tamui?" Rambutnya putih, panjang, kayak orang Cina. Itu pasti lain. Ya, 100% lain pasti. Karena rambut sidin bergelombang sallallahu alaihi wasallam. Rambut sidin hitam, tidak ada ubannya kecuali cuma 20, antara rambut dengan jenggot cuma 20 saja. Ya. Dan tidak sama seperti yang digambarkan. Maka jangan mengira orang saya bertemu bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengira itu langsung Nabi, lihat dulu sifatnya benar atau tidak. Dan lihat apa yang diajarkan. Kalau yang diajarkan bertentangan dengan ajaran beliau sekarang, maka tidak bisa diterima. Seperti misalkan, ada beberapa ajaran yang mengajarkan salawat-salawat. Yang belum pernah diajarkan di zaman beliau, tidak bisa diterima. Kenapa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang tadi dibaca oleh Imam. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna, tidak boleh ditambah. Dan Allah berfirman tidak mungkin itu di tentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Khidir pun diberi amalan apa? Amalannya jasirin malam Jumat di dalam kamar di atas kain putih, matiin lampu pas 2 jam 12 malam berzikir istighfar 1000 kali. Ya. Maka akan mendapatkan mudah untuk bayar hutang. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Ini para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tidak bisa diterima. Kenapa? Karena belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, memahami yang seperti ini sangat penting. Ya, bahwasanya sebagian kita dilarang untuk menyerupakan diri dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Perhatikan baik-baik, sebentar lagi ada bulan hari cinta itu hari apa? Bulan apa? Oh, lawas lagi lah. Ya, ada Desember, bulan tahun baru, kemudian Natalan. Haram secuil pun untuk ikut andil seorang muslim. Mereka punya hari raya masing-masing. Lihat, sabda Rasulullah sangat jelas. Inna li kulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Setiap umat yang beragama mempunyai hari raya. Ini hari raya kita, Idul Adha, Idul Fitr. Ini kan menunjukkan kepada pengkhususan. Belum lagi hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, kemudian dua hari orang-orang bersuka cita pada dua hari tersebut. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ma hadzani yawman?" Ada apa dengan dua hari ini? Kata mereka, "Kunna fil jahiliyah nal'abu fihima." Kami waktu jahiliyah, di dalam dua hari ini kami bersenda gurau, bersuka cita. Maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha qad abdalakuma bi khairin minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik dari dua hari tersebut. Ya, hari Idul Adha dengan hari Idul Fitr. Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa kata-kata menggantikan maksudnya harus ditinggalkan. Tidak boleh diikuti sama sekali. Ya. Ini yang tergoda dengan mengais rezeki di saat Natalan, di saat tahun baru. Ya, menjual baju-baju yang berkaitan dengan aksesoris mereka haram dan penghasilannya haram. Karena kenapa? Karena dilarang untuk tasyabbuh, untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kandungan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau menyanggah, silahkan. Dari kanan. Ya. Ustaz, mengenai bertakbir tadi, batasnya itu apa sampai hari tasrik? Saya mulai tanggal 1 apa sampai hari tasrik atau sampai tanggal 10 saja, Ustaz? Iya. Kemudian yang kedua, hadis tadi Abu Waqid Al-Laitsi itu mengatakan kami baru masuk Islam, padahal waktu perang Hunain ini, padahal jauh sekali, beliau ini kan sudah ikut perang Badar. Antara perang Badar dengan perang Hunain itu jauh sekali. Kan dia perang Uhud dan yang lainnya, Ustaz. Ya. Apa maksudnya, Ustaz? Bagus pertanyaan. Ya, ini pertanyaan yang jeli-jeli. Yang pertama yaitu bertakbir itu sampai kapan? Apakah 10 hari pertama saja atau sampai hari tasyrik? Maka jawabannya sampai hari tasyrik. Karena ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau bertakbir ya di hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik. Tetapi pendapat yang paling kuat sebenarnya bukan hanya setiap selesai sholat fardu saja. Kebiasaan yang terjadi masyarakat apa? Setelah selesai sholat fardu, selama dari mulai 4 hari itu, dari mulai Idul Adha 11, 12, 13. Ya tidak mengapa itu dikerjakan, tetapi juga di waktu-waktu yang lain juga bertakbir. Untuk pertanyaan kedua, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau seorang yang ikut peperangan Badar, otomatis masuk Islam dahulu. Bahkan mungkin bisa dikategorikan sebagai as-sabiqun al-awwalu. Dan perang Badar itu tahun keberapa Hijriah? Tahun kedua. Tahun kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, tahun kedua Hijriah. Terjadilah perang Badar. Maka maksud dari perkataan beliau kami baru masuk Islam itu adalah sebagian sahabat yang mengikuti safar pada waktu itu bersama Rasulullah. Baru masuk Islam. Bahkan bisa dikatakan juga meskipun beliau mungkin 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya masuk dalam agama Islam, baru masuk Islam. Artinya hukum-hukum Islam belum terlalu mereka dalami. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Ya, perang Hunain. Iya, makanya perang Hunain itu kan tadi disebutkan tahun ke-8 Hijriah. Jadi lama. Ya. Nah, maksud dari Abu Waqid Al-Laitsi menceritakan itu, makanya saya kan tekankan dari tadi. Maksud dari Abu Waqid Al-Laitsi menceritakan itu bahwasanya meskipun orang baru masuk Islam, tetapi ketika menyimpang dari akidah, maka tetap saja diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Surat? Iya, tentang perang Hunain ada di dalam surat At-Taubah. Ayat 25. Dan perang Hunain ini juga banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah jangan terlalu takabur dengan kekuatan, dengan besarnya persiapan. Tetapi semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar manusia seperti itu. Yaitu ketika sudah punya harta, punya kekuatan, tim kerja, planning, rencana, lupa dengan Allah. Padahal yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja sentil Allah sentil dari A, maka programnya dari B sampai Z hancur. Ya, makanya jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada yang lain? Assalamualaikum. Mana orangnya? Oh ya, tafadhol. Dalam riwayat kalau enggak salah Pak Ustaz lah, pada suatu saat, pada suatu hari itu kan Nabi lewat di 2 kuburan. Dan Nabi itu memetik pelepah kurma, terus ditancapkannya di kubur. Itu suatu sunnah kan, Ustaz? Apakah boleh kita meniru kayak gitu, Ustaz? Kedua, bagus. Ustaz. Ini di luar tema, Ustaz, boleh ya? Silakan. Dalam penentuan hari raya Idul Fitri dan hari Idul Adha, Hazrat, ini masih ragu, Ustaz. Pertama, kalau penentuan Idul Fitri mungkin masih samar-samar bisa dimaklumi, soalnya nggak kelihatan hilalnya, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha itu udah nampak bulannya, Ustaz. Soalnya sekarang aja udah kelihatan bulannya, hidup bulan tuh berapa. Jadi kita bisa yakin menentukan bahwa itu tanggal 10 Zulhijjah hari itu, bisa yakin, Ustaz. Sekarang kan yang terjadi kan antara dua Saudi dengan ya. Indonesia beda. Sedangkan kan bulan tuh cuma satu, dan bumi itu juga satu. Jadi rasanya nggak mungkin dua pendapat. Ya. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Yang pertama yaitu masalah hadis riwayat Bukhari. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzzaban. Dua orang ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzzabani fi kabir. Dan dua orang ini tidak disiksa dalam dosa besar. Maksudnya dua orang ini tidak disiksa dalam dosa besar menurut mereka. Dahulu ketika di dunia, mereka menganggap itu bukan dosa besar, padahal dosa besar. Wa innahuma lakabir. Dan sesungguhnya mereka itu adalah dosa besar. Ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya adalah orang yang suka berbuat namimah. Namimah adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain agar hubungan antara dua orang ini ya berantakan, berantem. Ini namanya namimah, mengadu domba. Wal akharu fakana la yastatiru minal baul. Yang lain adalah seorang yang kedua, maksudnya kenapa dia disiksa di kubur? Karena dia tidak menjaga kencing. Ini nanti kita akan bahas dalam kitab Bulughul Maram. Bagi bapak-bapak yang baru-baru, saya ucapkan selamat datang di Masjid Imam Syafi'i. Maka ini masjid kaum muslim ya, bukan masjid kelompok macam-macam. Ya, jangan dengar perkataan orang macam. Ini masjid kaum muslim. Kita ngajar kitab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada bukunya, silahkan dicek. Ya, untuk malam Selasa maka belajar Bulughul Maram. Nah, yang salah satu yang kita baca adalah kitab Bulughul Maram ini, yang hadis yang beliau sebutkan itu, yaitu bahwasanya orang ini tidak menutupi kencing. Apa maksud ketika tidak menutupi kencing? Maksudnya ada beberapa tafsiran. Yang pertama, ketika kencing tidak menutup aurat. Yang kedua, ketika kencing tidak memperhatikan cipratan air kencing. Yang keempat, ketika kencing tidak memperhatikan istinja ketika melakukan pembersihan, pensucian ketika kencing. Nah, ini tiga penjelasan ketika kencing. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk diambilkan pelepah kurma yang masih muda, masih basah. Kemudian beliau patahkan jadi dua, kemudian beliau tancapkan satu ke kuburan, satu ke kuburan. Kemudian beliau bersabda, lihat sabdanya. La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga. Lihat ya, di sini sekarang Nabi berdoa atau tidak? Berdoa. Semoga. Ya, semoga diringankan siksa mereka berdua selama belum kering. Doa Rasulullah ini batasannya sampai kapan? Sampai kering. Bukan berarti pelepah kurmanya ini yang menginginkan siksa, tapi doanya Rasulullah yang meringankan siksa. Kepertanyaan Bapak, bolehkah kalau begitu kita meletakkan pohon ataupun jadi di sekarang kan, kalau sekarang daripada ditancap sementara, tanami aja pohon sudah. Ya, kada kering-kering tuh. Maka yang dipilih pohon Kamboja pulang. Kenapa? Ada apa dengan Kamboja? Ya. Kenapa pilih pohon Kamboja? Kenapa kada pohon nangka aja? Nah, ini para ikhwan sekalian. Nah, jadi itu pendalilan yang tidak benar. Kenapa? Karena saya ini. Yang meringankan dua orang yang sedang disiksa ini akibat apa? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak boleh kita meletakkan pohon ataupun kembang di situ. Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak tahu yang ini sedang disiksa atau enggak. Yang mengetahui kan Rasulullah melalui wahyu. Oh, ini sedang disiksa dua ini. Ya. Apalagi di zaman sekarang, daripada kita menanami pohon, ya, banyunya sedikit, banyu kembang siram situ. Mandi aja mayatnya di dalam situ. Ya. Ini para ikhwas kan. Jadi belum ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ketika ziarah kubur meletakkan bunga ataupun air bunga, air yang sudah dibacakan, mungkin belum ada contohnya. Dan ahsanul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, masalah hari Idul Adha dan Idul Fitr. Maka jawabannya, kita ini negara kesatuan yang di bawah pimpin oleh presiden kita yang sampai sekarang adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, hafizahullah. Allah semoga Allah menjaga beliau. Para ikhwah sekalian, termasuk keyakinan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah taat dan patuh kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang baik. Kalau seandainya ada orang bersaksi di hadapan pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia, "Saya melihat hilal seperti di Arab Saudi." Kemudian ada lagi yang bersaksi juga seperti itu. Semuanya ditolak oleh pemerintah. Dan pemerintah hanya menerima yang ini. Maka itu hak yang berwenang. Ya, hak yang berwenang. Makanya sering saya mengucapkan, para ormas dan pimpinan-pimpinan ormas masyarakat, tidak boleh Anda mengambil wewenang yang itu milik yang punya wilayah, punya kewenangan, yaitu pemerintah yang sah. Kalau tidak, kita akan jadi pemberontak. Dan itu sangat dikecam dalam ajaran Islam. Dan ingat, mentaati pemerintah dalam keputusannya, masuk awal Ramadan, akhir Ramadan, awal Idul Fitri, kemudian Idul Adha, itu tidak ada hubungannya. Bapak, aku mengikuti pemerintah, pemerintahnya korupsi. Apa hubungannya? Coba katakan, apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Ya. Tidak ada hubungannya. Selama pemerintah mereka, apalagi di negara kita alhamdulillah, mereka menggunakan cara yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu hisab ru'yatul hilal, melihat hilal. Itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka pada saat itu kita lebih baik untuk mengikuti mereka. Itu satu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa mungkinkah terjadi perbedaan antara Arab Saudi dengan Indonesia? Oh, sangat mungkin. Kenapa? Karena di Indonesia sering terjadi mendung. Nabi Muhammad, makanya ada sabda Rasulullah yang berbunyi, "Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 3." Jika mendung, maka sempurnakan. Meskipun di daerah lain sudah melihat karena terang. Di sini letaknya kelirunya orang yang memakai hisab. Kenapa? Karena satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Kecerahannya, kemendungannya. Baik. Kalau begitu Ustaz, di Arab Saudi itu lebih barat apa lebih timur dari kita? Lebih barat. Otomatis Indonesia yang timur ini lebih dahulu melihat hilal dibandingkan barat. Masa yang barat sudah menentukan melihat yang kita belum? Kan aneh. Itulah sebabnya, karena kita terhalang mendung. Kan logis sekali. Ya, sampai sekarang saya masih heran kok tidak menerima logika ini. Ya. Kalau seandainya dikatakan kita kan bulannya satu, kemudian buminya juga satu, Ka'bahnya juga satu, betul. Tetapi ru'yahnya beda-beda karena disebabkan ada mendung tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbedaan antara Arab Saudi dengan Indonesia dalam Idul Fitri atau Idul Adha bukan tahun ini saja. Ingat itu. Bukan tahun ini saja. Bahkan di zaman Nabi, di zaman para sahabat, pernah terjadi perbedaan. Suatu ketika ada seorang sahabat, hadis riwayat Muslim, pergi ke Syam. Siapa namanya? Saya lupa namanya. Yang penting ada seorang sahabat yang pergi ke Syam. Kemudian di akhir mau bulan, mau Idul Fitri, beliau pulang ke Madinah. Maka para ikhwah sekalian ditanya oleh Abdullah bin Abbas, kalian di sana kapan mulai melihat hilal? Kami lebih dahulu dibandingkan di Madinah. Maka kata Abdullah bin Abbas, kami lebih terlambat satu malam. Dan kami tetap akan menggunakan ru'yah kami. Orang Syam yang bersama Muawiyah radhiyallahu anhu menggunakan ru'yahnya masing-masing. Jadi hal perbedaan itu sudah dari dulu ada. Kenapa heboh sekarang? Karena media massa. Ya, media massa. Artinya sekarang kan akses informasi sangat mudah bagi kita. Kita ada televisi, kita ada telepon, kita ada SMS, kita ada Facebook, Twitter, WhatsApp, ya. Mudah untuk memberitahukan informasi kepada orang. Akhirnya terjadilah yang seperti ini. Kemudian perlu diingat, ini saya sering ulang-ulang. Yang namanya puasa hari Arafah itu berkenaan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan berkenaan dengan orang yang sedang wukuf di Arafah. Dengan beberapa sebab. Satu. Ya, satu. Puasa hari Arafah ada sebelum Nabi Muhammad SAW berwukuf. Nabi Muhammad SAW berhaji, yang di situ ada wukufnya. Tahun berapa? Hijriah. 10 Hijriah. Karena tahun ke-11 Hijriah beliau meninggal. Makanya disebut dengan haji wada. Sebelum hajinya Nabi Muhammad SAW, itu sudah ada yang namanya puasa Arafah. Dengan apa mereka menentukan? Dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi puasa hari Arafah itu berkenaan dengan tanggal, bukan berkenaan dengan wukuf. Jadi keliru orang mengatakan, masa sih kita puasa bukan pada waktu wukuf? Enggak. Ya, berkenaan dengan tanggal. Dan tanggal sesuai dengan penglihatan masing-masing. Ya. Kemudian, kalau tadi dikatakan kan bulannya sama, kemudian buminya sama. Sekarang begini. Anggap kita di Papua. Kalau di Papua sekarang misalkan jam 12 malam Papua, itu baru subuh. Maghrib di mana? Di Saudi. Kemudian jam 12, 6 jam setelahnya, jam 6 sore Papua, berarti Saudi zuhur. Kalau Saudi sedang, kalau kita mengikuti Arab Saudi, sedang Idul Adha, Papua apabila sholatnya? Hah? Jam berapa? Kalau Saudi misalkan jam 7 pagi, berarti Papua jam berapa? Jam? Jam 2 siang. Masa sholat Idul Adha jam 2 siang? Kalau dikatakan satu dunia, satu bulan, jadi jelas beda, Pak. Maka terimalah perbedaan ini. Ya, dan itu sudah dari semenjak dahulu. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal. Ya, Ustaz, tentang sehubungan dengan diharamkannya kita tasabuh dengan orang kafir atau dalam mengikuti acara-acara mereka, bagaimana dengan ini, Ustaz, tontonan-tontonan yang di TV, kadang-kadang film anak-anak itu, yang film Kimos kan itu, kadang-kadang menceritakan ya tentang kisah-kisah orang-orang kafir atau mungkin acara-acara yang lain kita ngikutin gitu. Jadi bagaimana, Ustaz? Iya. Apabila acara tersebut khusus, artinya ada intensitasnya ke kebiasaan atau keyakinan kepada orang-orang kafir, tensinya banyak ke sana, maka diharamkan kita untuk mengikutinya. Diharamkan anak-anak kita untuk melihatnya. Karena itu nanti diajarkan hal-hal yang berbau kesyirikan. Maka di zaman sekarang ini orang tua penuh dengan tantangan, ya, orang tua penuh dengan tantangan. Kita tidak mengajari apa-apa, anak datang ke rumah-rumah, ke rumah membawa apa-apa. Maka itu tugas orang tua. Sekecil apapun, mulai semenjak dini, harus. Ketika terdengar oleh telinga kita, harus dikenalkan kepada mereka, terutama anak-anak yang baru-baru mulai tumbuh, ya. 6-7 tahun, mulai-mulai sekolah mereka. Maka, kapan mereka melakukan kesalahan, maka mulai beritahu, itu haram, nak. Itu tidak boleh. Itu dilarang Allah. Ya. Karena mereka tidak tahu. Ini para ikhwah sekalian. Jadi itu adalah tanggung jawab orang tua. Dan di zaman sekarang tanggung jawab orang tua berat. Karena banyak syahwat dan syubhat yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Cukup kiranya. Ya, kita cukup. Silakan. Ya Ustaz, satu dari Bapak Aska melalui BBM. Ustaz yang dirahmati Allah, saya mau bertanya. Bagaimana niat atau adab di saat berziarah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita jauh dari rasa ingin meminta berkat dengan kuburan tersebut? Ya, perhatikan berziarah kubur sunnah Rasul. Ya, ini ingat baik-baik. Ketika tadi kita menyebutkan tentang kuburan-kuburan keramat, bukan berarti melarang orang berziarah kubur, tidak. Tetapi berziarah kubur itu sunnah Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Sesungguhnya dia mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Jadi ziarah kubur itu sunnah Rasul. Tata cara berziarah kubur, maka satu, kita tidak boleh mengkhususkan kuburan satu dengan yang lainnya. Saya ingin berziarah kubur ke kuburan ini, ya, atau ada travel atau ada touring khusus kuburan ini. Ya. Maka tidak ada itu. Tidak dibenarkan dalam Islam. Berziarah kubur ke kuburan siapa saja. Tidak dikhususkan satu kuburan dengan yang lainnya. Kemudian kita menziarahi kubur. Ketika di hadapan kuburan, yang paling bagus adalah tidak menuju kepada salah satu dari kubur. Tetapi di depan pekuburan seluruhnya, kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Habis itu selesai. Ya, tidak ada ritual-ritual yang lain. Pembacaan Fatihah 4. Tidak. Ya. Ya. Apalagi duduk-duduk. Bahkan saya pernah melihat langsung. Meskipun lewat hanya lewat foto. Ada kuburan yang dibuat untuk bisa duduk-duduk di situ dan pakai AC. Oh, subhanallah. Lebih mewah daripada rumah, lebih mewah daripada masjid. Padahal semua sepakat. Semua sepakat bahwasanya kuburan masjid lebih utama dibandingkan kuburan. Itu semua sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi itu tata cara untuk berziarah kubur. Setelah membaca itu selesai. Kalaupun kita ingin menuju ke salah satu kuburan, misalkan ini kuburan nini kita, kayek kita, abah kita, ya mama kita, maka berasa tidak boleh kita menuju kepada salah satu kubur yang kita kenal. Tetapi yang paling utama tadi, berziarah di hadapan kubur, kemudian kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlan kubur, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Selesai. Demikian. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan kepada, ya. Satu lagi, Pak. Ah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Pertanyaan kita, kebid'ahan dan kesyirikan ini kan ditolak, Pak Ustadz. Amalan yang ditolak itu, Pak Ustadz. Ini kan kebanyakan di masyarakat, Pak Ustadz. Niat kita tuh kan ingin meluruskan dan membenarkan, Pak Ustadz. Nah, di sini agar mereka menghentikan gitu Pak, perbuatan bid'ah dan kesyirikan, apa tip gitu Pak, tip kunci untuk agar mereka menghentikan perbuatan tersebut Pak. Itu satu. Pertanyaan yang kedua, tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa apabila kita melihat kesyirikan, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar Pak. Nah, bagaimana kalau kita Ustadz melihat perempuan di jalan gitu dengan memakai pakaian seperti telanjang itu, apakah seperti juga ucapan seperti itu juga, Pak Ustaz? Nah, mungkin penjelasan dari Pak Ustaz. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yaitu untuk memberhentikan kaum muslim atau sebagian dari mereka yang masih mengagungkan selain Allah atau masih bertabaruk dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, maka tipsnya yang paling utama seperti yang Bapak kerjakan sekarang. Duduk, nuntut ilmu, baca ayat, baca hadis tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tips yang paling utama. Maka ajak, ya. Jangan banyak, kita jangan banyak bicara kepada mereka, "Ayo kita ngaji. Ayo kita duduk di majelis ilmu." Ya. Di samping juga nanti kita menasihati dan mendoakan mereka. Ya. Dan ingat, ketika kita mendakwahkan tauhid, maka berdakwahkan dengan yang santun, jangan suka memvonis, ya. Tetapi dakwahkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dari tadi kan kita tidak ada memvonis orang, tapi kita menghukumi perbuatan. Perbuatannya ini keliru. Adapun orang, maka itu nanti kita membicarakan apakah kamu mengetahuinya, apakah dia dipaksa, apakah dia bodoh atau tidak. Nah, ya, jadi jangan cepat-cepat memvonis seseorang, tetapi kita dakwahkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tips yang paling utama, duduk di majelis ilmu agar kebodohan hilang dari kaum muslim. Kemudian tips yang kedua, pertanyaan kedua yang berkaitan, kalau melihat perempuan yang tidak memakai pakaian sewajarnya, jangan bertakbir, buka sidin. Ya, tetapi ucapkan astagfirullah, kemudian jangan dilihat, ya, jangan dilihat. Jangan dilihat. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk besok Kamis malam Jumat ba'da maghrib insyaallah akan diisi oleh Ustaz Khairullah. Jadi untuk hari Kamis besok ba'da subuh ada oleh Ustaz Ahmad Zainuddin tafsir, kemudian ba'da maghribnya oleh Ustaz Khairullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.